hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya karena kau. Separuhku berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan karena kau. Separuhku membawa semua dia nantiku. Tak pernah kusangka kau telah berubah, kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Bila ku pergi,